Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, wa min huna naral imama Ahmada wa ghairahu min a'lamis sunnati la yatawakafuna fi tabdi'i man yaqifu fil Qur'ani. فيقول القرآن كلام الله لكن لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. Dan dari sini kita mengetahui bahwa Al-Imam Ahmad dan selain beliau dari kalangan tokoh-tokoh sunnah, mereka tidak bersikap tawakuf dalam membid'ahkan orang yang bersikap tawakuf terhadap Al-Quran. Lalu orang tersebut mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah, akan tetapi aku tidak mengatakan Al-Quran makhluk, tidak pula aku mengatakan Al-Quran bukan makhluk. Faqad badda'u 'adadan min hadzal sinfi. Sungguh mereka para ulama sunnah telah membid'ahkan sejumlah orang dari golongan ini, yaitu yang bersikap tawakuf dalam hal Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Wa wasafuhum bi annahum jahmiyatun min ajli hadat tawakufi fi amrin wadihin. Dan mereka para ulama sunnah menyifati orang-orang yang bersikap tawakuf tersebut dengan bahwa mereka adalah orang-orang Jahmiyah, karena sikap tawakuf ini dalam perkara yang jelas. Minhum Ya'qub bin Syaibata. Di antara mereka yang bersikap tawakuf dalam hal Al-Quran makhluk atau bukan makhluk adalah Ya'qub bin Syaibah. Wa huwa min kibari a'immatil hadithi sahibul musnadi alladhi lam yu'allaf fil islami mithlul musnadil mu'allali. Dan ia termasuk di antara a'immah besar dalam ilmu hadis, penulis kitab al-musnad yang belum pernah ditulis di dalam Islam kitab yang semisal dengan kitab beliau, yaitu Al-Musnad Al-Mu'allal. Lamma balagal Imam Ahmad annahu tawaqqafa halil Qur'anu makhluqun aw ghairu makhluqin tawaqqafa qala hadha mubtadi'un hadha dhalun. Tatkala sampai kepada Al-Imam Ahmad khabar bahwasanya Ya'qub bin Syaibah bersikap tawakuf dalam hal apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk. Ya'qub bin Syaibah bersikap tawakuf. Al-Imam Ahmad mengatakan orang ini yaitu Ya'qub bin Syaibah adalah ahlul bid'ah. Orang ini adalah orang yang sesat. Wastasyarahul khalifatu fi an yuwalliyahul qada'a fa'aba qala la hadha mubtadi'un dalun. Dan khalifah tatkala itu meminta pendapat kepada Al-Imam Ahmad dalam hal memberikan kekuasaan, kehakiman kepada Ya'qub bin Syaibah. Maka Al-Imam Ahmad rahimahullah menolaknya seraya mengatakan tidak. Orang ini yaitu Ya'qub bin Syaibah adalah ahlul bid'ah, orang yang sesat. Ya'ni Al-Quran wadihun, yaitu Al-Quran jelas. Allahu yaqulu wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala mengatakan yang artinya, dan Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Wa ba'daha yaji'u yatawakkafu fihi makhlukun au ma huwa makhlukun. Dan setelahnya Ya'qub bin Syaibah justru datang bersikap tawakuf dalam permasalahan tersebut. Apakah Al-Quran makhluk atau bukan makhluk? Amma law qala Al-Quranu makhlukun fayukaffiruhu Ahmadu ma yubadda'u. Adapun seandainya Ya'qub bin Syaibah mengatakan Al-Quran makhluk, niscaya Al-Imam Ahmad rahimahullah mengkafirkannya, tidak menghukuminya sebagai ahlul bid'ah. Yaqulu kafirun, Al-Imam Ahmad akan mengatakan padanya bahwa ia adalah orang yang kafir. Walihada dzakara ibnu Abi Hatimin fi usuli ahli sunnati allati rawaha an Abi Hatimin wa Abi Zur'ata man qala innal qur'ana makhluqun kafara kufran yukhrijuhu 'anil millati. Karena inilah Ibnu Abi Hatim di dalam usul ahli sunnah yang beliau riwayatkan dari Abu Hatim dan Abu Zur'ah, beliau menyebutkan barang siapa mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, dia kafir dengan kekafiran yang mengeluarkannya dari Islam. Asyahidu, intinya adalah hadza huwal fasilu, inilah pendapat yang benar dalam permasalahan ini. Al-umuru zahiratul waqi'atu yubadda'u fiha. Perkara-perkara yang jelas, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, yang seseorang terjatuh padanya, maka ia dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Wa idza 'anada ba'da qiyamil hujjati yukaffaru. Dan apabila ia menentang setelah ditegakkan padanya hujjah, maka ia dihukumi dengan kekafiran. Wal umurul khafiyatu la yubadda'u fiha illa ba'dal bayani. Sedangkan perkara-perkara yang samar, tidaklah ia dihukumi sebagai ahlul bid'ah kecuali setelah ada penjelasan tentangnya. Su'alun, pertanyaan. Ba'dun nasi yashtaritu fit tabdi'i iqamatal hujjati. Sebagian manusia mempersyaratkan dalam menghukumi seseorang sebagai ahlul bid'ah ditegakkan hujjah pada orang tersebut. Al-jawabu jawabannya ma huwa fi kulli syai'in. Syarat tersebut tidak berlaku dalam seluruh permasalahan. As-salafu ma kanu yashtarituna hadha syarta abadan. Salaf dahulu tidak mempersyaratkan syarat ini sama sekali. Lakin litu lizzamani wali khofa'i kathirin minas sunani ma yukaffaru lakin yubadja'u. Akan tetapi karena berlalunya masa yang panjang dan karena samarnya banyak dari sunnah-sunnah, maka seseorang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan tidak dikafirkan, akan tetapi dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Wa idza kana minal umuri allati takhfa wa huwa mujtahidun wa yuridul haqqo ma 'indahu hawan. Dan apabila sebuah perkara termasuk di antara perkara-perkara yang samar dan orang yang terjatuh ke dalamnya berijtihad dan ia menginginkan kebenaran, tidak ada padanya hawa nafsu, maka ia tidak dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Wa idza kana 'indahu hawan yubadda'u walau kanat khafiyatan idza kana yattabi'u hawahu. Dan apabila padanya terdapat hawa nafsu, ia dihukumi dengan sebagai ahlul bid'ah, meskipun perkara yang ia terjatuh padanya adalah perkara yang samar, apabila ia mengikuti hawa nafsunya. Wa idza kana 'urifa 'anhu annahu talibu haqqin yabhathu 'anil haqqi lakin waqa'a fi shubhatin min hadhihi shubahi hadithun da'ifun aw fahmun saqimun linassin أو قياس فيه شيء من الخلل هذا لا يحكم عليه بالبدعة ولا يبدع إلا إذا خالفت هذه البدعة نصا واضحا وأصر عليها fahinaidin yubadda'u. Dan apabila seseorang diketahui darinya bahwa ia adalah orang yang mencari kebenaran, ia menginginkan kebenaran, akan tetapi ia terjatuh ke dalam sebuah syubhat. Dari subhat-subhat ini yang sebabnya adalah ia berlandaskan pada sebuah hadis yang lemah atau pemahaman yang keliru terhadap dalil atau kias yang padanya terdapat sesuatu dari cacat, maka orang ini tidak dihukumi sebagai ahlul bid'ah, kecuali apabila kebid'ahan ini menyelisihi sebuah dalil yang jelas dan ia terus menerus di atas kebid'ahan tersebut, maka tatkala itu ia dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Su'alun, pertanyaan. Hal man yaqulul Qur'anu makhluqun yukaffaru? Apakah orang yang mengatakan Al-Qur'an makhluk ia dikafirkan? Al-jawabu, jawabannya. Kaffarahu salafu, salaf mengkafirkannya. Lakin Ibnu Taimiyah la yukaffiruhum wa kathirun minal mutaakhirina ma yukaffirunahum. Akan tetapi Ibnu Taimiyah tidak mengkafirkan mereka, dan banyak dari kalangan para ulama belakangan tidak mengkafirkan mereka. Li'annal awwalina kanatil umuru indahum wadihatan. Karena orang-orang dahulu perkara-perkara agama pada mereka jelas gamblang. Wal islamu wadihun, dan Islam jelas. Was sahabatu indahum, summat tabi'una, summa fakaffaruhum. Dan para sahabat ada di sisi mereka, kemudian para tabi'in ada di sisi mereka, kemudian para ulama yang setelahnya, maka salaf mengkafirkan mereka, orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Lakinil ana takasafatis subahu kama yaqulu Ibnu Taimiyah. Akan tetapi sekarang ini subhat-subhat semakin besar dan banyak, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah. Fayaqulu, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, na'dzuruhum hatta taquma alaihimul hujjatu. Kita memberikan uzur kepada mereka sampai tegak pada mereka hujjah. Wa ba'da iqamatil hujjati yukaffaruna. Dan setelah ditegakkannya hujjah dan mereka terus menerus padanya, mereka dikafirkan. Amma salafu fakaffaru. Wallahu a'lamu anna sababa al-wuduhu indal jahmiyati fi dhalikal waqti wa inda ghairihim minal mu'tazilati wa ghairihim. Adapun salaf, mereka mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Wallahu a'lam, sebabnya adalah jelasnya perkara tersebut di kalangan orang-orang Jahmiyah pada waktu itu, dan pada selain mereka dari kalangan orang-orang Mu'tazilah dan selain mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.